Faslun fil hawalah. Fasal menjelaskan tentang hawalah. Hawalah atau bisa dibaca juga dengan hiwalah. Arti aslinya adalah memindahkan tanggungan ke orang lain. Bifathil ha'i wa huqiya kasruha. Hawalah harokat ha' di fathah, dan ada juga yang menceritakan ha' di harokati kasroh. Wahya lugotan at-tahawulu ayil intikolu. Mana lugot dari hawalah adalah berpindah. Wasyar'an naklul haqi min timmatil muhil ila timmatil muhali alaih. Dan hawalah secara syariat adalah memindahkan tanggungan, memindahkan hak dari tanggungan muhil, orang yang memindahkan hutangnya, kepada muhal alaih, orang yang memiliki tanggungan kepada muhil. Jadi di dalam hawalah ini pelakunya tiga orang. Ada muhal alaih, ada muhil, ada muhtal. Jadi urutannya adalah muhal alaih memiliki tanggungan ke muhil, dan muhil memiliki tanggungan ke muhtal. Wasyara itul hawalati arba'atu asya. Perpindahan hutang atau hawalah ini bisa sah dengan memenuhi empat syarat. Ahaduha ridul muhil wahwa man alaihi dainu lal muhal alaih. Syarat yang pertama adalah keriduan dari muhil. Muhil atau wahwa man alaihi dain. Muhil yaitu orang yang memiliki tanggungan kepada muhtal. Dan muhal alaih atau orang yang memiliki tanggungan kepada muhil, dia tidak diharuskan untuk ridho. Fa'innahu la yustarotu ridhohu fil asoh. Menurut pendapat asoh, tidak disyaratkan keriduan dari muhal alaih. Walatasihul hiwalatu alaman ladaina alaih. Hiwalah tidak boleh di tidak sah akad hiwalah kepada seseorang yang tidak memiliki hutang. Artinya hutang tidak boleh dipindahkan kepada orang yang tidak memiliki tanggungan apapun. Wasani qabulul muhtal wahwa mustahib kudaini alal muhil. Syarat yang kedua adalah penerimaan dari muhtal. Muhtal adalah seseorang yang berhak mengambil hutang dari muhil. Artinya seseorang yang menghutangi muhil, dia harus menerima. Wasani kaunul hakil muhalibi mustaqiran fid dhimmah. Syarat yang ketiga adalah tanggungan yang dimiliki oleh keduanya, yaitu muhil dan muhal alaih, tanggungan itu sudah tetap, sudah tidak bisa lagi terputus atau dibatalkan. Wa taqyidu bil istiqrari muwafiqun lima qalahu Rafi. Lakin An-Nawawi istadraka alaihi fir raudhah. Dan syarat yang ketiga ini, yaitu pensyaratan tetapnya hutang, adalah syarat yang sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i. Akan tetapi Imam Nawawi merevisi pendapat tersebut di dalam kitab Raudhah. Wahina'id fal mu'tabaru fi dainil hiwalah ayyakuna laziman aw ya'ulu ila luzum. Jadi menurut Imam Nawawi tidak harus istiqrar, tetapi hutang yang menjadi tanggungan itu harus sudah lazim, harus sudah tidak bisa lagi dibatalkan, atau sesuatu yang akan luzum, akan terikat. Jadi hutangnya sudah terikat tetapi akan terikat. Warabyu ittifaqu ma'idainil ladhi fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wal qadri wan nau'i wal khululi wat ta'jil wasihati wat taksir. Syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah sesuainya hutang yang ditanggung oleh muhil dan muhal alaih. Jadi antara hutang yang ditanggung oleh muhil dan muhal alaih ini sama ya, jenisnya sama, kadarnya sama, tentang pembayarannya harus kontan atau tidak juga sama, Kemudian bentuk tanggungannya apakah utuh atau terpecah-pecah juga sama. Wa tabra'u biha ail hawalati zimmatul muhil ai andainil muhtal. Setelah akad hawalah ini sah, maka tanggungan muhil kepada muhtal ini sudah selesai, sudah bebas. Wa yabra'u aidan al muhalu alaihi wa yabra'u aidan al muhalu alaihi min dainil muhil. Dan juga tanggungan yang dimiliki oleh muhal alaih kepada muhil ini juga terbebas. Wa yatahawalu haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaih. Kemudian setelah kedua tanggungan itu terbebas, maka hutang muhal alaih berpindah ke muhtal. Jadi yang asalnya muhtal dia berhak menagih muhil setelah akad ini sah, maka yang berhak ditagih oleh muhtal adalah muhal alaih. Hatta lau ta'adzar hatta lau ta'adzar ahduhu minal muhali alaihi bifalsin au jahdin lidain wa nahwihima lam yarji alal muhil. Jadi setelah akad ini sudah sah, maka muhtal hanya boleh menagih hutangnya kepada muhal alaih. Jadi andai kata muhal alaih dia tidak bisa melunasi hutangnya dikarenakan dia bangkrut atau dia mengingkari hutang yang ditanggungnya, muhtal tidak boleh kembali menagih kepada muhil. Jadi saya ulangi. Setelah akad hawalah sah, maka muhtal hanya boleh menagih hutang kepada muhal alaih. Muhtal hanya boleh menagih hutang kepada muhal alaih. Artinya, apabila muhal alaih tidak bisa membayar hutangnya, baik itu disebabkan oleh dia bangkrut atau dia mengingkari hutang yang ditanggungnya, maka muhtal tidak boleh menagih hutangnya kepada muhil karena memang hutangnya sudah berpindah. Walau kanal muhalu alaihi muflisan indal hawalati wajahilahul muhtalu falaruju alahu aidon alal muhil. Bahkan andai kata di saat akad itu terjadi muhal alaih sudah muflis, dia sudah bangkrut dan muhtal tidak mengetahui hal itu, walaupun demikian tetap muhtal tidak boleh menagih kepada muhil. Faslun fi dhoman. Fasal menjelaskan tentang dhoman. Dhoman artinya menanggung sesuatu. Wa huwa masdaru dhamin tusai'a dhamanan idza kafaltuhu. Ini biasanya huruf ta di harakati dhamah ya, tapi di kitab ini di harakati fathah. Kata dhoman adalah masdar dari fi'il dhoman tusai'a dhamanan, yang artinya adalah saya menanggung sesuatu. Wasar'an iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mal. Secara syariat atau secara makna fikih, arti dhoman adalah kesanggupan seseorang untuk menanggung tanggungan orang lain. Jadi seseorang menyanggupi untuk menanggung tanggungan orang lain. Wasartu dhamini ayakuna fihi ahliyatu tasarruf. Syarat orang yang menanggung atau dhamin, dia harus termasuk orang yang tasarufnya sah ya. Artinya dia bukanlah orang yang sedang mabuk, tidaklah safih, tidak orang yang menghambur-hamburkan hartanya, dan dia juga tidak berupa seseorang yang muflis atau orang yang bangkrut. Artinya dia memang termasuk orang-orang yang tasarufnya tidak ada larangan atau tidak ada aturan-aturan yang mempersempit akad yang dilakukan. Wa yasihu dhamanu duyunil mustaqirrati fi dhimmati idza alima qadraha. Seseorang boleh menanggung hutang orang lain bila memang dia mengetahui kadar hutang yang ditanggungnya. Jadi, semisalkan ada A dan B. A ingin berhutang kepada B, tetapi B ragu menghutangi kepada A karena memang belum terlalu kenal. Kemudian saya datang, saya mengatakan, Saya mengatakan kepada B, jadi saya ulangi, A ingin berhutang kepada B, tetapi B belum percaya kepada A, sehingga A tidak dihutangi. Lalu saya datang kepada B dan mengatakan, saya menanggung hutang A bila memang dia tidak membayarnya. Jadi saya menjamin hutang yang akan diberikan kepada A. Artinya saya mempercayakan kepada B untuk dia menghutangi A. Karena bila A memang benar-benar tidak membayarnya, saya bersedia untuk menghutanginya. Jadi hal itu dinamakan dhoman. Dan dhoman itu boleh dilakukan bila memang seorang yang menanggung hutang orang lain, dia mengetahui kadar yang ditanggungnya dan hutang yang ditanggungnya sudah tetap ya, sudah tetap atau sudah tidak bisa lagi diputuskan di tengah jalan.